Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna 'ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa habbib ya rabbana ilaina ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna 'ala ta'atika wa 'ala ta'ati rasulika habibika sayyidina Muhammad. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Urzukna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita masih di dalam bab seputar cara makan, minum, berpakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, minum, atau bagaimana cara minum yang baik di saat kita bersama kawan-kawan yang lainnya, adabnya seperti apa. Ada bab yang terlewatkan akan kita hadirkan pada hari ini, yaitu bab bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayani annal akmala wal afdhala asyurbu qa'idan. Imam Nawawi menghadirkan riwayat-riwayat tentang Nabi pernah minum berdiri. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang keutamaan kalau kita itu minum duduk, dan itu adalah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk makan dengan duduk. Tetapi karena di sana ada riwayat Nabi pernah makan dan minum dengan berdiri, maka oleh Imam Nawawi juga dihadirkan agar orang tidak salah paham, justru dihadirkannya untuk dijelaskannya. Dan tidak perlu disembunyikan, hanya menginginkan orang agar makan dengan duduk dan minum duduk, lalu ada riwayat-riwayat tentang makan dan minumnya Nabi berdiri lalu disembunyikan, tidak menyelesaikan masalah, malah mengundang kesalahpahaman umat. Judulnya adalah bab bayani jawazi syurbi qa'iman. Kalau ada orang ini bab tentang keterangan boleh, bukan sesuatu yang haram, kalau ada seorang makan berdiri dan minum berdiri. Wa bayani annal akmal, akan tapi yang sempurna, wal afdal, lebih bagus adalah asyurbu qa'idan, minum dengan duduk. Orang berakal akan memilih mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang boleh dan mana yang lebih baik. Apalagi orang yang mengaku dan merasa hati yang punya sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi hadithu Kabsyah as-Sabiq, sudah disebutkan dalam hadis Kabsyah as-Sabiq yang lalu, yaitu saat Nabi ke rumahnya salah satu sahabat Nabi, Nabi ingin minum, ada wadah atau tidak? Tidak ada. Kemudian Nabi langsung meminum dari girbah, girbah tempat air minum yang digantung. Nabi langsung mengambil air minum dari tempat tersebut. Bisa difahami, kirbahnya tinggi, kalau duduk gimana bisa minum. Maka berdirinya Nabi saat itu adalah karena kirbahnya tempatnya di atas, maka menjadilah Nabi Muhammad berdiri. Karena Nabi langsung menginum, menginum dari tempatnya langsung. Wa'an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saqaitun nabiyya min zamzam. Aku memberikan minum baginda Nabi Muhammad dari air zamzam. Fashariba, kemudian beliau minum, wa huwa qa'imun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anin nazal ibn Sibrata. Dan ada lagi satu hadis. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anin nazal ibn Sibrata. Dari Nazal ibn Sabrah radhiyallahu ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Ata Aliun, datang Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Babar Rahbati, pintu, ada Babar Rahbah. Jadi ada Nabi datang, namanya pintu Babur Rahbah, satu tempat yang luas namanya Rahbah. Rahbah itu masjid. Ceritanya Nabi Mas, Sayyidina Ali masuk di Mekah itu. Babur Rahbah, masuk satu pintu dan langsung menghadap ke tempat yang luas. Fasyariba qa'iman, kemudian Sayyidina Imam Ali minum air dengan berdiri. Wa qala, dan beliau memberitahu. Inni ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, melakukan seperti yang aku lakukan. Nabi dulu di sini juga pernah minum berdiri. Seperti yang kau lihat, aku minum berdiri. Seperti yang kau temukan padaku, aku minum berdiri. Jadi aku yang apa yang aku lakukan di sini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini Nabi, para ulama, para syuhada hadis diambil dari hadis yang lain. Waktu itu waktu yang sangat padat, keramaian yang luar biasa, sehingga tidak memungkinkan bagi Nabi untuk melakukan duduk. Dan di saat orang pada berbondong-bondong datang ke masjid tersebut, jika ada orang duduk bisa jadi menjadikan sebab yang lain akan celaka atau jatuh karena ada yang duduk. Coba di saat Anda di tengah-tengah orang lagi berjalan lalu Anda jongkok, apa yang terjadi? Maka Nabi waktu itu minum dengan berdiri. Ini dijelaskan para ulama. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali di tempat yang sama melakukan minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri. Dan Sayyidina Imam Ali sadar kalau saya minum berdiri pasti nanti bakal dipandang orang sebagai sesuatu yang salah. Karena sahabat Nabi sangat peduli dengan kebiasaan baiknya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali menjelaskan supaya tidak jadi bahan tanda tanya bagi mereka, lalu menjelaskan. Berdiri ini bukan haram karena keadaan tertentu, seperti Rasulullah dulu pernah minum berdiri di tempat ini, saya pun berdiri karena memang keadaan seperti ini. Justru dari apa yang dikatakan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali ingin menunjukkan minumlah kau dengan berdiri, menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi ini pasti melihat ini enggak baik. Maka sebelum jadi tanda tanya bahkan prasangka buruk dijelaskan. Jangan sampai ada yang kata, "Oh, Ali mengatakan begitu. Apa ini?" Dikatakan Rasulullah dulu juga pernah berdiri. Artinya minum dengan berdiri bukan sesuatu yang haram, apalagi dalam keadaan seperti ini. Wa'an ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, kunna na'kulu, dan kami makan ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah kami makan, wa nahnu namshi, dalam keadaan kami berjalan, wa nashrabu wa nahnu qiyamun, dan kami juga pernah minum dalam keadaan berdiri pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melarang, karena itu memang bukan sesuatu yang haram, tapi Nabi nanti memberikan petunjuk yang paling bagus adalah dengan cara duduk. Jadi supaya kita ini ngerti mana sunnah, dan meninggalkan sunnah adalah bukan sesuatu yang haram, tapi meninggalkan sesuatu yang mulia. Dan ingat, Segala sesuatu yang sunnah, kemudian kok Nabi tidak melakukannya, maka itu menunjukkan misalnya, berdiri ada sesuatu yang baik. Duduk, ada minum dengan duduk adalah yang baik. Makan dengan duduk adalah yang baik. Tapi Nabi pernah makan dan minum berdiri, bagi Nabi tidak ada makruh. Bagi Nabi tidak ada kekurangan. Akan tapi itu justru untuk disyariat, untuk syariat. Untuk jadi patokan hukum bahwasanya minum dengan berdiri dan makan dengan berdiri bukan sesuatu yang haram, akan tapi yang baik adalah dengan duduk. Yang baik adalah dengan duduk. Banyak jadi hal-hal misalnya Nabi melakukan sesuatu. Itu namanya sunnah, sunnah, sunnah dilakukan Nabi. Selagi Nabi tidak memerintahkan atau Allah memerintahkan, maka amalan itu adalah sunnah. Kemudian tanda sunnahnya nanti dipahami oleh para ulama jika Nabi pernah suatu ketika meninggalkannya. Jika Nabi pernah meninggalkannya, maka menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib. Begitulah di dalam kaidah masalah sunnah dan kemakruhan. Kemudian dilanjutkan oleh Amru ibn Shu'aib ibn an abihi an jaddihi. Dari Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu. Jaddihi ini adalah dari bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini cucunya Sayyidina Amr ibn al-As. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Sayyidina Amr ibn al-As berkata, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Nabi itu makan, minum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Rawahu Tirmidhi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidhi, wa qala hadis hasan sahih. Wa an Anas, nah ini. Dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, nah ini. Naha ayyush yashrab ar-rajulu qa'iman. Nuhiya ayyash annahu naha ayyashrab ar-rajulu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki atau seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Nah ini. Nabi pernah melarang, jangan kamu minum berdiri. Tapi ternyata Nabi minumnya berdiri. Menunjukkan bahwa itu larangannya bukan larangan haram. Begitulah difahami oleh para ulama. Jadi ada kaidah-kaidah di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi. Perintah, kok Nabi ternyata berbeda dengan perintah, bukan berarti Nabi melanggar, bukan. Karena semua yang dilakukan dan diucapkan Nabi itu adalah sandaran hukum. Kemudian para pakar ahlinya, para ahli usul fikih itu menimbang bagaimana di saat ada perintah, kemudian Nabi tiba-tiba melanggar perintah tersebut, apakah dikatakan melanggar? Oh tidak, menunjukkan bahwa perintah itu bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Artinya, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti itu, maka bukan sesuatu yang haram. Dan Nabi mencontohkan bahwasanya itu tidak haram. Begitulah yang difahami oleh para ulama. Wa an Anas, nah ini. Fakulna li Anas, kemudian kami bertanya kepada Sayyidina Anas, fal aklu, kalau makan gimana? Itu tadi minum. Nabi melarang minum berdiri. Itu kan minum, wahai Sayyidina Anas. Tapi bagaimana kalau urusan makan? Dhalika asyar. Itu lebih tidak baik lagi. Kalau makan berdiri lebih tidak baik lagi. Au akhbat, lebih busuk. Maksudnya lebih jelek. Tapi ingat itu dalam irama, bukan sesuatu yang wajib, karena tadi ada riwayat-riwayat dari baginda Nabi, dinukil dari beliau, bahwasanya beliau juga pernah makan berdiri dan minum berdiri. Maka inilah yang difahami para ulama, bahwasanya makan dan minum dengan duduk adalah hukumnya adalah sunnah, dan itu afdal, dan itu kemuliaan. Bifirayatin, dan riwayat lain lahu, dari Sayyidina Anas juga, anna nabiya, bahwasanya baginda Nabi SAW, zajaro, menghalau, menghentikan anis surbi qa'iman, orang yang minum dengan berdiri. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, hendaknya jangan sekali-kali ada di antara kalian itu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, kalau ternyata lupa, enggak ada darurat ya. Lupa, ada orang darurat, misalnya pas sakit kalau duduk. Dia punya penyakit kalau duduk sakit. Ada kan orang kalau duduk gak bisa berdiri, asam urat. Atau mungkin ada sesuatu, kalau duduk gak bisa berdiri lagi. Itu ada kasus, ada darurat. Dalam keadaan seperti itu gak ada kemakruhan bagi orang tersebut. Atau berat kalau susah duduk, susah. Maka berdiri. Faman nasiya, lupa. Kok tiba-tiba minum, berdiri. Sampai faliyastaki, hendaknya dimuntahkan, dikeluarkan lagi. Untuk bisa, untuk menolak kebiasaan lupa, ngikuti petunjuk baginda Nabi SAW. Seperti yang pernah kami ceritakan, kalau masuk toilet itu hendaknya kita dengan kaki kiri. Kok tiba-tiba kita lupa dengan kaki kanan kita, maka hendaknya kita tarik kembali untuk ngecek setan yang menjadikan kita lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Baik, kesimpulannya di sini adalah berusahalah sebisa mungkin Anda untuk makan dan minum dengan duduk. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin, jadi enggak usah jangan keras juga kepada siapapun yang masih kita ketemukan dia makan dan minum dengan berdiri, karena hukumnya adalah keutamaan saja kalau dia makan dan minum dengan duduk. Keutamaan artinya mendapatkan kelebihan atau kesunahan di dalam melakukan makan dan minum dengan duduk. Kalau ternyata kita melakukan orang yang berdiri, ya jangan keras-keras. Karena hukumnya tidak haram, tapi ketahuilah adab itu harus ditiru. Adab harus diikuti. Adab itu ada contohnya. Dan contohnya adalah baginda Nabi SAW. Dan difahami oleh para ulama, kesimpulannya adalah bahwa hendaknya kita kalau makan dan minum, jangan sampai berdiri. Akan tapi hendaknya makan dan minum dengan duduk, itulah kesunnahannya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan kepada bab melompat ini, karena kemarin kitabul libas, bab pakaian. Bab istihbabi thawbil abyadhi, bab kesunnahan menggunakan baju putih. Wa jawazil ahmari, boleh merah. Wal akhdari ijo, asfar kuning, wal aswadi hitam, wa jawazi min qutnin, boleh bajunya dari katun, wa kattan, dan juga dari pepohonan, apa jenis pepohonan yang kattan, ada jenis pepohonan yang bisa diperas jadi minyak, kemudian sisanya ini di Arab sana istilahnya enggak tahu, mungkin bagian yang ngerti perkainan ngerti ini, enggak tahu kattan itu adalah bukan katun. Kalau katun al-kutun, jadi katun itu adalah jenis pohon, bisa diambil minyaknya, kemudian sisanya itu bisa diserbu, apa kayu apa pohonnya itu dibuat kain. Pokoknya kain dari tetumbuhan gitu saja, tumbuhan. Syarin, bulu-bulu yang dirajut, atau suf, bulu domba, bulu-bulu dari binatang yang halal dimakan tentunya, dan diambil di saat ia masih hidup. Kemudian juga suf, wol, bulu domba, ahlinya ngerti bagaimana membuat wol. Wa ghairiha, dan yang lainnya, illal harir, kecuali sutra tidak diperkenankan bagi kaum pria. Sutra tidak diperkenankan bagi kaum pria, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, hai anak Adam. Qad anzalna alaikum libasan, aku telah turunkan kepada kalian baju. Baju yuwari sawatikum, sawatikum, yang bisa menutupi auratmu. Menutupi auratmu, aurat zahir. Artinya Allah telah menurunkan, telah menciptakan di bumi ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menutup aurat. Ya tadi katun, dipintal dan seterusnya untuk menutup aurat jadi kain. Warishan, dan dari bulu-bulu. Bulu binatang, bulu burung aslinya rish itu bulu burung untuk menghiasi. Dari sini menunjukkan bahasanya, dianjurkan juga kita itu kalau mengenakan baju itu yang pantas. Khudu zinatakum inda kulli sholatin. Untuk sholat khususnya baju yang pantas. Jadi dandan dohir ini juga disenangi. Dandan dohir tentunya ada aturannya, dandan dohir bagi kaum pria seperti apa, wanita seperti apa. Artinya dohir ini juga penting, tapi ingat, walibasut taqwa dzalika khair, dan tapi yang terpenting lagi adalah dalemmu yang benar, hatimu. Hatimu yang benar, maka enggak benar orang yang mengatakan hanya hati yang penting, hatiku baik, zahirnya enggak baik, enggak sah. Seorang wanita hendaknya menutup aurat dengan menggunakan baju seperti ini, menutup kepalanya dan seterusnya. Zahirmu seperti itu tapi batinmu hendaknya bertakwa. Takut kepada Allah. Tapi zahirmu penting, jangan seperti sebagian orang dengan kesombongan lalu berkata, yang penting kan hati, masalah rambut enggak apa-apa. Lah ini orang paling kurang ajar dengan syariat, dengan Rasulullah. Seolah-olah dia lebih bagus dari Siti Fatimah di Zahra. Ini awas, hati-hati. Ada sebagian wanita yang dengan kesombongannya, di saat disuruh menakan menutup aurat, katanya apa? Yang pentingkan hati. Waduh, dia mengaku hatinya bersih dia. Hebat, hatimu bersih banget. Ngalang-ngalin Siti Fatimah sampai Siti Fatimah perlu menutup auratnya. Hah? Yang pentingkan hati. Maka ketahuilah kalau ada orang yang begitu, paling sombongnya manusia dia. Kalau ada seorang disuruh menutup aurat lalu berkata yang penting hati, berarti dia punya dua double sombong. Sombong dengan Rasulullah dan sombong dengan sesamanya. Seolah-olah dia lebih bagus dari yang lainnya. Yang penting kan hati. Berarti hatinya merasa lebih bagus daripada yang pakai kerudung. Wah, ini orang paling jahat, sombong. Lihat, hati-hati. Kalau memang ada seseorang belum bisa menutup aurat, kemudian diingatkan, cukup mengatakan, semoga aku bisa menutup aurat. Dan memang betul, hati penting. Tapi aurat luar ini juga penting untuk dijaga. Dan kalau ternyata aurat zahirnya belum, maka bagaimana bisa batinnya benar? Karena batin itu sambung kepada Allah dan Rasulullah, pasti punya rasa malu. Enggak ada orang zahirnya baik, zahirnya jelek, kemudian batinnya baik. Zahirnya melanggar Allah, zahirnya melanggar Rasulullah, lalu mengatakan hatiku baik. Baik bagaimana, om, kamu kurang ajar sama Rasulullah, kok mengatakan hatimu baik, itu bagaimana? Ini kadang-kadang tertipu orang sombong. Disuruh mengenakan baju yang menutup aurat, lalu berkata, yang penting kan hati. Oh, Masya Allah. Kenal Rasulullah atau tidak? Kenal Allah atau tidak? Kalau memang seseorang tidak bisa melakukan syariat Nabi, diam dan minta ampun kepada Allah, enggak usah sombong. Double dosanya, alasannya lebih jahat daripada kejahatannya. Alasannya lebih dosa daripada dosa yang dilakukannya. Nah, ini. Maka zahirmu harus kau perhatikan. Menutup aurat zahir. Tapi batinmu itu ada yang lebih penting. Walibasu taqwa khair. Dzalika khair. Ketakwaan di dalam batinmu. Sebab Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan ke dada beliau bahasanya. Ketakwaan ada di dalam hati. Hatimu yang rindu kepada Allah. Takut kepada Allah. Artinya adalah sambungan daripada lahir. Artinya begini. Kenakan baju zahirmu yang sesuai dengan syariat Nabi, kemudian kau tata hatimu bahwa engkau melakukan itu semua karena Allah, itulah takwa. Bukan mengenakan baju hanya karena pengen dilamar. Nah, ini problem dia. Wah, ini saya mau dilamar sama seorang karena dia senengannya pakai kerudung, saya pakai kerudung. Tapi bukan karena Allah, enggak ada guna, enggak berguna untuk orang lain agar tidak melihat auratnya, tapi bagi batinmu tidak berguna. Ini seperti itu. Libasut taqwa dzalika khair. Artinya apa? Zahirmu setelah kau benahi, jangan sampai yang bagus hanya batin, zahirmu saja lalu disusulkan walibasut taqwa, batinmu juga harus benar. Batinmu juga harus benar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Sarabil itu sesuatu yang bisa menghalangi. Kalau kulit adalah baju. Sarabila kain atau baju yang bisa menjagamu daripada panas, har, dan dingin. Jadi baju. Ini isyarat bahasanya kita hendaknya mengenakan baju. Kemudian apa? Wa sarabil takikum ba'sakum. Ba's ini adalah peperangan. Ini jadi sarabil bisa diartikan baju untuk menghindarkan diri kita daripada panas dan dingin, dan juga baju untuk menjauhkan kita daripada serangan panah dan pedang, tameng atau baju perang, itu juga namanya sarabil. Ba's itu adalah peperangan. Dalam keadaan perang engkau pakai sarabil, maka kalau sarabil dalam peperangan itu adalah tameng atau baju-baju besi. Tapi kalau sarabil dalam keadaan musim panas dan dingin, itu baju yang kau kenakan. Ini adalah petunjuk dari Allah bahwasanya hendaknya kita juga membuat penjagaan untuk kulit kita. Kemudian nanti bab aurat dibahas lebih luas lagi, perintah di dalam Al-Qur'an, kemudian ada petunjuk dari baginda Nabi, kemudian dijelaskan oleh para ulama, cukuplah kita dengan ulama yang sudah benar-benar pada masa dahulu, enggak perlu kita ngikuti ulama-ulama akhir zaman yang merubah pendapat ulama terdahulu lalu berkata pakai kerudung menutup jilbab menutup kepala tidak wajib, ketahuilah dia adalah salah baca. Ulama terdahulu lebih ngerti bagaimana dia maunya fatwa yang berbeda. Biarpun seandainya berfatwa seperti itu, lebih jubahnya lebih gede dari ini, imamah lebih gede, ketahuilah ulama terdahulu lebih ngerti dan lebih warak, lebih hati-hati. Hendaknya kita kembali kepada ulama-ulama yang benar-benar pada zaman dahulu. Coba ada orang akhir zaman mengatakan kan sama-sama Sama dari sisi apa? Sama manusianya iya. Kewaroan, apakah kau merasa lebih warok dari dia? Kealiman, kamu merasa lebih alim dari dia? Dari ulama terdahulu? Ayo, siapa yang berani mengatakan dia lebih alim dari ulama dahulu? Sama dari sisi apa sih? Sama dari sisi manusia. Terbuat, terdiri dari pada dirimu adalah daging, kulit, dan tulang. Dan darah, itu iya benar. Cuman kamu ingin menyamakan apa? Hei, oh, yang seolah-olah punya fatwa lebih hebat dari ulama terdahulu. Sama-sama dari siapa? Kamu merasa lebih warok dari mereka? Lebih alim dari mereka? Kalau berani mengatakan iya, Masya Allah, habis, selesailah. Karena kesombongan sudah engkau ambil semuanya. Semuanya menekan, tidak, mereka lebih warok dariku. Baik. Mereka lebih warok dari kita, coba. Anggap saya orang paling alim hari ini. Orang alim hari ini coba tanya, bagaimana dirimu dengan ulama terdahulu? Lebih warok mana? Tidak ada yang berani mengatakan aku lebih warok. Tidak ada yang berani mengatakan lebih warok. Katakan kepada ulama yang benar-benar alim pada zaman sekarang, yang benar-benar alim Rabbani, beranikah dia berkata, aku lebih alim dari ulama terdahulu? Enggak ada yang berani. Kalau begitu, apa kelebihanmu? Kelebihanmu adalah kurang ajar. Selesai. Nah, ini satu sisi. Sisi lain adalah, bagaimana di saat kita melihat saudari-saudari kita yang belum sempurna di dalam menutup auratnya, jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Ini problem mufti, problem ustadz yang punya fatwa berbeda. Kalau urusan dengan masyarakat, kita pandang mereka dengan kasih. Ada saudari kita yang belum bisa menutup aurat, kita doakan setiap saat, ya Allah, berikan mereka petunjuk untuk bisa menutup auratnya, ya Allah. Karena dia orang awam, dia orang yang belum mengerti hukum. Dan ketahuilah, tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan syariat. Ada orang benar di sini, kurang di sini. Ada orang benar di sini, kurang di sini. Mungkin orang itu memang belum menutup aurat, tapi punya kelebihan yang lainnya. Tapi bukan berarti harus kita rendahkan. Hati-hati, yang sudah menutup aurat, sudah menutup rambut kepalanya. Jangan sampai, jangan sekali-kali Anda merendahkan saudari Anda yang belum menutup aurat. Karena banyak di antara mereka yang belum bisa menutup aurat itu bukan karena ingin menantang Allah, tapi belum punya kesempatan. Mungkin suaminya tidak mendukung, mungkin lingkungannya belum mendukung. Dan seterusnya. Khusnudzon kepada mereka. Dan di sisi lain, bersyukurlah jika Allah telah memilih Anda menjadi orang yang telah menutup aurat. Ingat, menutup aurat. Dan aurat sudah jelas. Aurat bagi kaum pria adalah antara pusat dengan lutut. Hendaknya ditutup. Jangan sekali-kali Anda buka. Adapun kaum wanita, pendapat yang paling dikukuhkan dalam madhab Syafi'i dan jumhur ulama empat madhab, menutup sekujur tubuhnya, termasuk wajahmu hendaknya engkau tutup ini. Sehingga pakai cadar itu adalah syar'i. Jangan dikatakan pakai cadar adalah tradisi Arab saja. Pakai cadar adalah syariat. Cuman ada pendapat yang kedua, dan ini juga pendapat ulama-ulama besar. Bolehlah dibuka wajahnya. Ini adalah yang dipakai oleh masyarakat kita secara umum. Dan itu sudah syar'i. Adapun masalah keutamaan, iya, menutup wajahnya adalah keutamaan dan kita pungkiri. Maka kami ingatkan, kami himbau kepada siapapun yang sudah bisa menutup auratnya dengan sempurna, termasuk mengenakan cadarnya, istimewa bagimu, tapi hendaknya yang kau jaga adalah hatimu. Jangan di saat engkau sudah bisa melakukan demikian, memandang semua orang dengan pandangan rendah. Melihat orang yang belum bercadar sudah kayak di neraka jahanam. Ini problem besar orang bercadar. Hei orang bercadar, dengar, di saat ada orang yang belum bisa menutup cadar, menutup mukanya dengan cadar, jangan sekali-kali kau rendahkan. Jika engkau merendahkan, maka ketahuilah, yang tidak menutup cadar itu urusan zahir, tapi yang merendahkan mereka adalah sakit batin, dan batinmu lebih berbahaya lagi. Jadi bagi yang sudah bercadar, kalau ternyata merendahkan yang belum bercadar, maka ketahuilah kerendahan di dalam hatinya. Kemudian yang belum bercadar kok merendahkan yang bercadar, ini parah lagi nih manusia. Yang belum bercadar, di saat melihat orang bercadar, berbanggalah. Alhamdulillah, ada muslimah yang tidak ingin kecantikannya dilihat oleh siapapun. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga seperti Allah memudahkan dia menutup aurat zahirnya, semoga batinnya juga dijaga oleh Allah. Hendaknya begitu. Sehingga enggak ada kesempatan bagi kita untuk saling merendahkan. Merendahkan adalah bukan pekerjaan kita. Tapi hukum dijelaskan seperti ini. Menutup aurat adalah harus. Tapi di saat kita menemukan orang yang kurang dalam urusan menutup aurat, hendaknya kita harus memandang mereka dengan mata kasih dan cinta. Kita doakan mereka. Kalaupun kita mengingatkan dengan kata halus lembut. Dengan penuh kasih. Dengan harapan agar dia bisa mulia di hadapan Allah, bukan kita merendahkan. Kemudian, Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Pakailah bajumu yang putih. Dihimbau untuk pakai baju yang putih. Perintah dari Nabi tapi tidak wajib. Karena ternyata Nabi juga memperkenalkan baju merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Dicampur jadi batik juga boleh. Sewaktu kita saya menemukan, semoga Allah mengampuninya. Sudah ada kesombongan mungkin. Suatu ketika saya duduk dengan orang pakai baju putih. Kebetulan saya pakai baju putih. Waktu itu. Saya duduk, baik itu ada orang pakai baju batik. Saya tidak ngerti apa sih permasalahannya. Biasanya permasalahan kampung urusan masjid atau urusan jamaah. Kayaknya rebutan jamaah, masjid, tidak tahu. Saya ngerti. Tiba-tiba yang pakai baju putih itu dengan bahasa lantang berkata, "Buya, mohon maaf, apa ada dalilnya orang pakai baju batik?" Kaget saya. Merendahkan orang di depan umum. Langsung jawab, dalilnya adalah bahwasanya Allah melarang orang merendahkan seperti sampean. Tidak gitu kan? Ada orang merendahkan orang. Apa maksudnya? Ada apa? Mana ada keharaman orang pakai baju batik? Asalkan batiknya jelas ya. Batiknya batik gambar bunga, gambar daun, gambar ini. Kalau batiknya gambar manusia nanti jadi bermasalah nanti. Ini adalah mengganggu orang sholat, menjadi tidak diperkenankan dan sebagainya. Kalau batik-batik wajar, benar, seni yang masuk. Ada kesombongan gara-gara pakai baju putih. Sehingga kalau sudah melihat orang pakai bajunya belum putih itu kayak neraka ini. Neraka ini Masya Allah. Ini model apa itu? Ilmu dari mana yang didapat ini? Ngertinya hanya hadis satu tentang pakai baju putih. Yang lain gak ngerti. Sehingga kemana-mana pakai baju putih. Kalau melihat orang gak pakai baju putih, Masya Allah. Kayak sumpeknya setengah mati. Kasihan dia. Tapi tidak bisa dipungkiri dan harus kita yakini baju putih adalah baju yang terbaik. Karena kalau baju putih itu kotor sedikit gampang ketahuan. Kalau baju hitam bebas. Ini diantaranya hikmahnya ya. Yang pakai baju hitam ini. Jadi kalau kecuali baju hitam orang yang bolotnya putih ini jadi bermasalah nanti. Baik, mohon maaf, ini adalah baju putih. Wa kafinu fa innaha min khairi thiyabikum. Nabi menyebutkan itu sebaik-baik dari terbaik dari bajumu. Artinya yang baik yang lain juga baik untuk menutup aurat, tapi yang terbaik adalah bajumu putih. Ayo yang biasa pakai baju putih jangan merendahkan yang lainnya. Ini apa sih? Ini petunjuk. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan baju putih orang yang mati di antara kalian. Tapi itu pun anjuran, kalau ternyata enggak punya baju putih, kafani pakai kain merah. Cuman belum ada ya. Kebetulan kain putih paling murah. Baik. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wa an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu dari Samurah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasul bayadha." Kenakan baju putih, fa innahu athharu wa athyab. Sebab putih itu adalah, memang bendera kita sudah benar putih, lambang kesucian, bersih, putih. Putih adalah bersih, adalah suci. Wa atyab lebih bersih, athhar suci, atyab lebih bersih. Tadi betul, bagaimana putih itu lebih bersih? Ya betul, kalau kotor sedikit gampang ketahuan. Dan orang akan berhati-hati dengan baju putih. Kalau baju hitam itu bebas, gesrek sana, gesrek sini. Tapi kalau bajunya putih, menjaga dikit, hati-hati. Jadi tetap bisa terjaga. Lebih dari itu, begitulah Nabi Muhammad menyebutkan. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan baju putih orang yang telah meninggal di antara kalian. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim wa qala hadis sahih. Wa an Al-Barra radhiyallahu ta'ala dari Barra, kana Rasulullah dari Sayyidina Barra radhiyallahu ta'ala anhu, kana, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Nabi itu marbu'. Marbu' itu adalah orang yang tidak tinggi sampai kayak tiang listrik. Tinggi, karena ada orang saking tingginya disebut kayak tiang listrik. Dan bukan lebar sampai kayak ya tidak ada. Kan kalau terlalu tinggi dan terlalu lebar juga tidak pantas. Tapi Nabi pas, marbu. Jadi kekar, lebar tapi tinggi. Jadi sesuai antara tinggi dan lebarnya badannya Nabi. Sehingga adalah body yang menarik sekali dan paling tepat, ideal. Dan Allah ciptakan Nabi adalah ideal. Semuanya adalah yang paling bagus. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra. Aku telah melihat Nabi menggunakan hullah hamra. Hullah itu baju yang double. Kayak begini, saya pakai baju ini putih. Kemudian di luarnya ada baju lagi, ini hullah. Hullah itu baju yang dua, itu selalu namanya hullah. Kalau namanya hullah, baju double. Dan itu bisa dilakukan di musim dingin atau di bukan luar musim dingin. Karena itu untuk tazayyun, untuk berhias. Nabi juga berdandan. Di saat bertemu dengan tamu, di saat bertemu dengan saya berdandan. Biarpun Nabi kadang tampak dalam keadaan tidak pakai baju, kelihatan perut beliau, kelihatan dada beliau, itu wajib biasa. Menunjukkan bahasanya hal itu adalah hal yang boleh. Tapi kebanyakan Nabi di saat duduk dengan sahabat-sahabat beliau, beliau mengenakan sesuatu yang pantas. Khususnya di saat beliau melakukan ibadah atau sholat. Maka ini adalah hullatun hamra. Hullah hamra adalah baju merah, baju double merah. Hullah itu biasanya baju luar dan dalamnya itu yang mirip warnanya. Namanya hullah. Kalau dalamnya merah, luarnya juga merah. Putih-putih, ini hullah. Tapi ini warna hamra. Ini menunjukkan bahwasanya pakai baju merah juga boleh. Pokoknya jangan pink di tanggal berapa itu? Awas, hati-hati. Itu kan syiarnya orang kafir ya. Pink tanggal berapa? 14 Februari. Nah, orang umat Islam. Jadi biar pink boleh kapan saja. Yang penting jangan hari itu. Karena hari itu menghindar daripada tradisi apa orang-orang di luar Islam. Jadi Anda pakai baju pink boleh? Ustaz, pakai pink? Ya boleh. Biarpun katanya pink adalah warna luntur miliknya kaum wanita. Yang penting adalah ciri khas laki-laki harus ada. Bajunya baju laki-laki. Tapi jangan di hari itu. Takut kita ikut mengagungkan syiar. Syiarnya orang kafir tentang Valentine. Jadi boleh baju apa saja. Pakai baju hitam juga boleh. Baju hitam juga boleh. Akal bukan syiar. Syiar tertentu. Kalau hadir jenazah, lakukan baju apa saja. Kalau Anda pastikan baju hitam, ikut mengikuti orang Persia, itu menjadi tidak perkenankan. Wow, kalau menikah harus pakai baju hitam. Rubah sekarang, pakai baju putih yang lainnya. Supaya tidak ikut syiar yang tidak baik dari orang yang bukan dari agidahnya sama dengan kita. Pakai baju hitam boleh. Tapi kalau menjadi syiarnya orang tertentu, maka hendaknya kita tinggal dulu. Supaya kita tidak dianggap bersama mereka. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahkan bukan urusan hal yang mubah, urusan sunnah sekalipun, kalau di sebuah tempat menjadi syiarnya orang fasik, ambil sunnah yang lainnya, jangan kau ambil sunnah itu, takut kamu dibilang bersama mereka. Atau menggedekan syiar mereka. Baik. Taib. Wa anna waqfu waqa wa maraitu syai'an qattu ahsana minhu, masyaallah. Aku tidak melihat cakepnya dan bagusnya pemandangan lebih daripada itu. Bagaimana wajah Nabi, kulit Nabi, kegantengan Nabi dengan baju yang merah waktu itu. Menarik. Intinya memang begitulah sanjungan sahabat Nabi. Dan Nabi selalu bagus kok pakai apa saja. Pakai apa saja bagus. Ini akan adalah menunjukkan pertama yang kita bisa pahami baju merah boleh. Dan yang kedua adalah begitulah baginda Nabi SAW selalu tampak bagus biarpun pakai baju merah yang katanya mungkin kalau pakai baju merah orang enggak bisa bagus. Tapi ternyata dipakai Nabi jadi bagus. Karena umum kalau pakai putih jelas bagus, ganteng dan sebagainya. Kalau pakai merah enggak pantas buat ente, sama dengan kulit ente misalnya atau apa ini. Tapi waktu ada orang lihat Nabi pakai baju merah tetap ganteng karena yang ganteng Nabi bukan merahnya. Jangan setelah itu langsung jamaah pakai merah semuanya gara-gara ini. Ini gara-gara pakai merah paling ganteng. Yang ganteng Nabi bukan merahmu. Yang ganteng adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masih banyak. Tidak diselesaikan semuanya enggak apa-apa. Karena tadi kepotong masalah makan berdiri, minum berdiri. Wan Abi Juhaifah wa Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitun nabiyya, dari Abi Juhaifah. Beliau berkata ra'aitun nabi bi Makkah wa bil Abtah. Aku melihat Nabi waktu dia bil Abtah atau sering disebut dengan Batha. Batha itu adalah semua hamparan luas yang ada di Mekah di kiri kanan Ka'bah atau di sekitar di Mekah itu nama Batha Abtah. Aku melihat Nabi di sebuah hamparan luas fi kubbatin lahu hamra. Gubbah itu adalah bukan gubbah sekarang. Gubbah itu dimaknai membuat perkemahan. Jadi Nabi di sebuah hamparan luas ada membuat satu kayak perkemahan untuk berlindung dari panas dan berlindung dari dingin. Min utumin, terbuat daripada kulit binatang yang dilembutkan. Utumin, kulit binatang yang dilembutkan, yang sudah disamak, dilembutkan, dijahit-jahit lebar untuk, kan ada kait, lebar, kemudian itu untuk menghindar dari panas dan juga dari dari dingin. Fa kharaja Bilalun mi wudhu'ihi, kemudian Sayyidina Bilal keluar membawa air wudu. Famin nadhihin wa na'ilin. Kemudian para sahabat Nabi itu yang ada di kiri kanan Nabi itu di antara orang yang nadhih. Nadhih itu ngambil percikan. Nadhih itu nadhih yang dhah, percikan, memercikkan, wa na'ilin dan mengambil. Artinya itu gambaran suasana waktu Nabi wudu itu para sahabat Nabi mengintari Nabi. Mengambil air wudu. Bekas wudunya baginda Nabi. Dalam riwayat lain, وَكَانُوا يَبْتَدِرُونَ عَلَى وَدُؤِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mereka berebut untuk mengambil air wudunya baginda Nabi. Bekas air wudunya itu. Yang dapat langsung diusapkan. Yang enggak dapat jauh dari Nabi, mengambil usapan dari kawannya diusapkan kepada dirinya. Dan ini bukan syirik. Hadis sahih terjadi pada sahabat Nabi. Begitu para sahabat Nabi dengan kecintaan beliau sampai peduli dengan urusan air, bekas air wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faedah yang diambil dari hadis ini. Cuman ini babnya bab baju. Tapi enggak ada masalah kalau kita sambungkan masalah-masalah semacam itu. Mereka berebut, yabtadiruna, dalam riwayat yaktatiluna, begitu berebut untuk mendapatkan air bekas sisa wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keberkahan dari Rasulullah. Fa kharaja an-nabiyyu wa alaihi hullatun hamra. Kemudian Nabi keluar dengan baju tadi hullah hamra. Baju yang double tadi warnanya merah. Ka'anni anzur ila bayadi saqaihi, kemudian aku melihat putih betisnya Rasulullah. Jadi kombinasi yang menarik sekali antara kalau baju putih dengan putihnya Nabi mungkin biasa enggak tampak. Tapi di saat dipadu dengan antara merah dengan putih betisnya Rasulullah tampak. Mengkilap, menyala betisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaddaa, kemudian Nabi berwudu. Wa adzana Bilal, kemudian Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan. Adzan faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Waktu aku melihat adzan Bilal adzan, aku ngikuti Bilal. Lawar yang noleh sana yaqulu yaminan wa shimalan. Yang Bilal itu waktu adzan noleh ke kanan, waktu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, ngikuti. Jadi terbawa oleh suasana adzan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Hayya 'ala shalah wa hayya 'ala falah. Tsumma rukisat lahu 'anazatun. Kemudian ditancapkan untuk Rasulullah 'anazah itu. 'Anazah. 'Anazah ini tombak. Tombak yang tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu pendek. Tombak ditancapkan. Ini adalah syariatnya membuat sutrah pembatas salat. Jadi kalau kita melakukan sholat dan nanti insya Allah ada babnya sendiri, hendaknya kita peduli dengan sholat kita. Jangan sampai kita sholat tanpa pembatas yang membatasi antara kita. Jika ada orang ingin berlalu lalang di depan kita, ada batas kita. Maka sunnah, bahkan sunnah sangat dikukuhkan, yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Nabi, khususnya di negeri kita, masyarakat kita, adalah membuat sutrah. Sutrah itu pembatas. Boleh tombak yang kita tancapkan kalau itu padang pasir. Kalau tidak sesuatu yang menggunduk atau sesuatu yang tinggi. Suatu tinggi di hadapan kita, menonjol tinggi, 3/4 dirok, 40 cm, 30 cm, 20 cm, tinggi di hadapan kita. Atau tas kita yang kita letakkan di hadapan kita. Itu adalah orang ngerti ilmunya. Jadi kalau punya tas, lagi sholat jangan taruh di belakang, dijamin tidak khusyuk, takut hilang. Jadi tasnya taruh di depan itu sunnah, apalagi banyak duitnya. Ini orang gak pernah ngaji, tasnya taruh di belakang, diikat talinya, giliran lepas talinya, bingung mana tasnya. Ini tahu gitu kan pengalaman bu itu, tasnya taruh di depan, bukan nyembah tas, gak ada. Yang anda sembah adalah Allah. Ilmunya taruh tasnya depan, bahkan kalau ada orang mencuri ngambil tas kejar sambil sholat, itu adalah ada syariatnya. Sholat fardu gak boleh dibatalin, jangan dibatalin, ikuti. Jadi ini adalah sutroh, membuat pembatas. Artinya kalau kita sudah buat pembatas, jadi antara kita dengan pembatas jangan lebih dari 3 dirok. 3 dirok ini 1 dirok. 1, 2, 3. Cukup untuk sujud kita. Kita batasi di situ. Sehingga kalau ada orang lewat lalu lalang di sana bebas. Baru kita larang kalau melewati di tempat kita sujud yang di antara kita dengan batas, kalau lewat itu kita tahan. Tapi kalau jadi luar sana bebas. Yang salah adalah nih, orang geblinger. Enggak membuat sutroh, ada orang lewat nahan. Yang salah kamu sholat di tengah jalan, enggak pakai pembatas, ada orang lewat kok tahan. Mau apa kamu nih? Ini kadang-kadang ini enggak punya ilmu, enggak pernah ngaji atau ngaji ngantuk. Ini yang repot, makanya saya ngantukkan begini biar enggak ngantuk. Jadi kalau Anda tidak membuat sutrah, maka tidak lagi sunnah Anda mendorong Kalau ada orang lewat karena Anda yang salah, tidak membuat pembatas sutroh. Dan sutroh itu martabatnya adalah harus apakah tembok atau tiang, sesuatu yang nonjol. Kalau sudah enggak ada, enggak bisa, enggak ada khutut garis. Menggunakan sajadah itu adalah martabat terakhir di saat sudah tidak bisa buat tiang. Enggak ada tiang tinggi, tidak ada sesuatu yang nonjol, tampak, maka baru nanti tingkat sajadah. Dari awal sudah pakai sajadah. Bukan begitu. Coba diamalkan ilmu. Sahabat Nabi yabtaduruna ila sawari. Sahabat Nabi itu kalau sholat itu berebut cari tiang-tiang untuk dijadikan sutroh. Kemudian di belakangnya, dan begitu ngitus. Sutroh kita boleh orang yang lagi sholat bisa. Sutrohnya sholat selama adalah imamnya. Peringatan kepada masjid yang mihrabnya panjang. Itu tidak cukup menjadi sutroh tembok masjid di ujung yang jauh banget. Maka hendaknya dibuatkan sutroh kecil. Kita buatkan contoh kecil-kecilan, boleh ngambil. Kalau pengen ngambil, tapi diganti nanti. Habis nanti pondok diambil ini. Anda boleh ngambil untuk contoh. Membuat sutroh. Senang semuanya ngambil ini. Dulu ada berapa puluh sudah habis dibagi-bagi. Itu ada orang buatkan ada berapa ratus. Sudah kita bagi-bagi dan semoga dipakai, diamalkan. Jadi kalau tak ada mihrab masjid yang kepanjangan, ini bukan bab sutroh, bab baju ini. Sutroh ini adalah pembatas antara kita dengan sholat. Ini gak penting apakah orang alim, tidak alim, orang yang penting sadar gak? Biarpun sudah baca kitab Fathul Mu'in bulak-balik misalnya, kadang tidak sadar tentang sutroh. Di kitab Bulughul Maram diulang-ulang masalah sutrohul musalli. Sutrohul musalli ini adalah pembatas tadi. Di sini Nabi dibuatkan anas, ditancapkan tombak, baru Nabi melakukan sholat. Kemudian setelah itu ada anjing lewat. Yang ini. Fataqaddama fa shalla. Kemudian Nabi maju dan melakukan sholat ngadep ke sutroh tadi, pembatas tadi. Kemudian sebelakang enggak perlu lagi pakai. Cukup imamnya saja. Ayamuru baina yadayhi al-kalbu wal himar. Ada khimar lewat di depannya bebas, orang lewat di depannya bebas. Enggak ganggu karena sudah ada batasnya. Wala yumna, dan tidak dilarang. Biarkan anjing lewat, biarkan manusia lewat, biarkan, asalkan sudah ada pembatas. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-anazatu fathin nuni anazah nahul ukasah. Ukasah, al-ukazah. Itu adalah tongkat. Enggak cukup waktunya. Tinggal masih berapa hadis? InsyaAllah. InsyaAllah disambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami berikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya dan bagi Anda, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, yaitu di alamat fanpage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Ada dua hal yang kami sampaikan. Pertama, kapan, dan kedua permohonan. Maksud kapan adalah kapan Bu ya mau membangun rumah sakit. Apa itu? Kapan Bu ya mau membangun rumah sakit. Membangun rumah sakit, Masya Allah. Semoga semuanya dengar nih. Kedua, maksud permohonan, yaitu kami yakin dengan izin Allah wasilahnya Buya sebagai komando, insya Allah segera terwujud. Wabil khusus nanti yang pertama di wilayah Kuningan Buya. Apa itu rumah sakit tadi? Iya. Karena di sana ada rumah sakit yang di mana ada gambar atau patung yang disalib. Sementara pasiennya adalah orang-orang kita. Orang-orang muslim, muslimat. Kemudian insya Allah kami yakin mereka punya program yang sangat tahu benar bahwa di ruangan itu memang sengaja dipersempit sehingga orang yang menunggu pasien tidak bisa bergerak untuk sholat di tempat. Kemudian saat waktu sholat itu dari segala penjuru blok atau pintu masuk ditutup pintu gerbangnya oleh security kemudian ditinggalkan, sehingga yang di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar pun tidak bisa masuk. Itu saja, mohon penjelasan dari Buya, mudah-mudahan terwujud khususnya di wilayah Kuningan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya, apakah benar pernah ada riwayat menceritakan tentang bahwa putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, dia pernah membuka cadarnya ketika berjalan dengan suaminya. Sehingga ini menjadi pedoman ketika kita berjalan dengan suami, kita boleh membuka cadar kita. Kiranya itu saja Buya, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah yang pertama, semoga Allah memudahkan kita untuk membuat seperti rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan memang itu adalah kebutuhan, bukan sekedar kebutuhan pokok, tapi di atas itu semuanya. Kebutuhan pokok itu makan dan minum. Kalau sudah obat itu di luar kebutuhan pokok, lebih dari kebutuhan pokok, hajat darurat. Sehingga banyak orang terjual akidahnya hanya urusan obat dan seterusnya. Semoga permohonan dari Bapak yang mengusulkan tadi didengar, dikabul oleh Allah, sehingga dalam waktu singkat kita punya rumah sakit. Dan rumah sakit ini termasuk bisnis yang dalam hitungan dakwah adalah bisnis yang tidak harus untung. Makanya mau bergabung harus, tidak harus untung. Yang penting manajemen jalan, gak keluar untung gak apa-apa. Jadi ada bisnis yang tidak harus untung, karena sifatnya kemanusiaan. Artinya apa? Bukan dari pihak rumah sakit tidak harus berpikir tentang materi keberuntungan, tapi hanya berpikir tentang kesinambungan saja. Dokternya digaji profesional, pegawainya profesional, tapi jangan ambisi untuk mencari keuntungan, karena ini adalah bisnis rumah sakit. Dan kalau niatnya seperti ini, hebat betul. Jadi ada bisnis dalam dunia dakwah itu, ada bisnis yang dalam hitungan akal harus beruntung, ada bisnis yang harus rugi. Dalam urusan dakwah itu, bisnis tapi rugi. Ada bisnis yang seperti itu, tidak harus beruntung, akan tapi bisa bertahan dan bisa hebat. Kalaupun ada keuntungan untuk meningkatkan pelayanan seperti rumah sakit tersebut. Adapun yang kedua tadi, tentang apa tadi? Apa tadi yang kedua? Yang di dalam tadi? Hah? Enggak, bukan. Iya, makanya ada rumah sakit yang mereka adalah bukan rumah sakit kaum muslimin, dan mereka lebih berhasil, lebih berjaya, dan mereka telah menang dalam sisi pelayanan, dan sebetulnya itu adalah sebetulnya kebanggaan orang Islam. Sebab yang diajari melayani juga umat Islam, pegawainya umat Islam. Cuman kelemahan kita itu di saat kita punya rumah sakit, tidak bisa manage seperti mereka. Nah, ini problem kita. Sebenarnya umat Islam bisa diatur, sebab pegawainya rata-rata juga umat Islam. Susternya juga umat Islam. Cuman beginilah, umat Islam ini, kita ini kadang-kadang di saat kita mengabdi kepada Islam kurang serius. Di saat mengabdi kepada di luar Islam semakin serius. Ini adalah problem keimanan kita. Ada seorang muslim bekerja di tempatnya orang kafir, dicaci maki, diolok-olok, disebut binatang, masih bertahan bertahun-tahun. Kemudian bekerja di tempatnya orang muslim, dibentak sedikit saja sudah mutung, sudah putus apa namanya, mogok lalu pergi. Ini kan problem iman. Problem iman kita. Baik. Semoga ada. Kemudian selanjutnya ada masalah keluar masuk tadi. Apa itu? Ada apa itu? Apa yang ditutup? Lupa saya tadi. Apa itu? Apa yang dimasuki rumah? Hah? Masjid, masjid. Wow, masjid. Baik, Assalamualaikum. Masjid waktu sholat ditutup. Orang pasien. Waktu sholat ditutup. Tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Kalau itu adalah enggak ada hubungannya dengan masalah urusan agama dan tidaknya. Karena mungkin yang di luar, mungkin ada yang bekerja, yang jaga juga pengen sholat. Mungkin seorang muslim. Jadi kalau masalah itu aturan, bisa saja sholat jamaahnya di dalam. Jadi misalnya, seperti sebuah tempat, mungkin waktu sholat, biar sholat semuanya ditutup, biar rapi, biar enggak ada yang masuk. Yang mau masuk ya nunggu 4, 2 menit, 3 menit. Biar nunggu sesaat. Justru itu, maaf Bu ya, jadi ruangan tersebut memang sengaja dipersempit, nggak bisa ada gerak untuk sholat di ruangan pasien. Terus? Sehingga yang kalau waktu sholat kan harus keluar karena mencari tempat di musola. Tapi ternyata nggak bisa keluar karena baik. Kalau usul itu sederhana, karena sholat adalah memang sebaik-baik sholat adalah awal waktu dan sholat adalah muasa, waktu yang masih panjang. Tunggu sesaat, nanti bisa keluar setelah itu. Kalau memang itu peraturan sebuah, bukan saja urusan dengan rumah sakit non muslim. Kalau sebuah perusahaan, biarpun misalnya azan jam 11:30, apakah serta merta nanti jam 11:30 langsung sholat? Mungkin kita bisa buat peraturan, mungkin jam 2 biarpun mundur setengah jam. Ini demi kemaslahatan sebuah kinerja supaya tidak rancuh. Tapi ada kesepakatan di situ, hendaknya sholat berjamaah jam 12:15 atau 12:10 menit dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh kaku di dalam urusan afdholiyah, keutamaan. Memang sebaiknya adalah kita melakukan sholat di awal waktu. Tapi itu adalah hukumnya, adalah sunnah dan afdholiyah. Kalau ada ikatan kerja dengan orang, kita sholat awal waktu. Bosnya marah sama kita. Ini dengan orang Islam pun marah. Dengan orang Islam pun juga marah. Ini jam 11:30 kan belum waktunya. Kan waktu sholat saya kasih jam 1 sampai jam 2. 1 jam. Atau jam 12 sampai jam 1. Maka buat kesepakatan mundur sedikit. Karena adalah ada waktu afdholiyah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu tahrim. Ini ada 7 waktu dalam sholat itu, tinggal kita pilih. Memang sebaik-baik sholat adalah di awal waktu bagi orang yang tidak punya kesibukan dan tidak punya ikatan dengan orang lain. Nah ini jadi biarpun di kalangan kaum muslimin pun juga ada aturannya yang demikian itu. Kalau memang di tempat tersebut bisa diatur misalnya adzan langsung sholat juga boleh-boleh saja. Cuman biasanya aturan di sebuah negara, apalagi kita hidup di negara yang memang bukan komando dari atas untuk menyeragamkan aturan jam kerja, jam ini, gak bisa kita buat semacam itu. Yang penting adalah jangan sampai kita masuk bab waktu karohah saja, makruh itu mendekati haram. Yang penting kita masih bisa sholat, menegakkan sholat dengan berjamaah, dengan komitmen kesepakatan waktu, itu bisa saja diundur sedikit. Ini adalah demi kemaslahatannya. Ada sebagian orang mengutamakan sholat awal waktu sampai ribut sama istrinya. Seorang perempuan tidak gampang, tidak seperti kaum laki-laki. Dia harus macam-macam. Dan mungkin lihat karena tidak mengertinya seorang laki-laki, di tempat tersebut musola, tempat wudunya tidak terhormat. Sehingga seorang wanita, kalau saya sholat di situ, saya akan wudu dan buka aurat saya. Tapi suaminya karena ngajinya kurang, maka harus ini awal waktu. Nah, akhirnya buka aurat di situ. Nah, tambah dosa dia. Jadi hendaknya kita luwes masalah awal waktu dan tidak bisa dipungkiri sholat awal waktu adalah sebaik-baik waktu untuk sholat. Tapi ternyata mundur sedikit untuk sebuah kesepakatan, boleh untuk mungkin lebih bagus lagi. Bahkan baginda Nabi pun juga pernah menunda sholat dari awal waktu untuk menunggu jamaah sholat isya sampai mendekur orang pada ketiduran karena nunggu yang lainnya. Jadi bisa saja kita menunda waktu sholat dari awal waktu untuk mengompakkan sholat berjamaah. Tapi ingat, tidak bisa dipungkiri, diupayakan sholat awal waktu itu adalah boleh. Apa? Itu keutamaan. Tapi ingat, kita tidak boleh kaku karena itu adalah kesunahan. Jangan sampai bikin hati orang pegel, sakit. Termasuk di dalam perjalanan dan sebagainya. Apalagi karena kurang ilmu, perjalanan memang gara-gara dengar sholat awal waktu harus belok. Padahal keadaannya nanti bakal kejebak macet segala macam. Cuman karena kurang ilmu, harus sholat awal waktu sekarang. Baik sholat waktu, setelah itu macet 6 jam mundur. Tapi kita sudah perhitungan, Pak, sekarang ini macet. 10 menit lagi kita masuk tol bebas, baru masuk nanti dalamnya. Bolehlah mundur sedikit. Bahkan ada jamak kadang-kadang, ada jamak takhir. Tidak harus jamak takdim, jamak takhir pun boleh dalam syariat Islam. Jadi hendaknya kita melakukan ibadah itu tidak ditumpangi dengan hawa nafsu, maka dengan begitu semakin indah, termasuk yang disampaikan beliau ini adalah indah sekali. Rindu orang untuk melakukan sholat di awal waktu, tapi harus diimbangi dengan pemahaman kepada orang yang ada di kiri kanannya, tidak bisa disamakan semua orang seperti Anda. Anda hebat, Anda bisa, tapi orang lain belum tentu bisa. Apalagi itu bukan sebuah kewajiban. Wajibnya adalah sholat, bukan awal waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah mengajak, tidak pernah ada ungkapan Siti Fatiyah membuka wajahnya di saat berjalan dengan Sayyidina Imam Ali. Itu ngarang itu. Jadi dia mentang-mentang sama suaminya bebas. Nanti ada tingkat lagi, kalau sudah sama suaminya bebas deh, enggak pakai baju ya boleh, bisa gitu nanti. Bukan begitu. Sama suaminya, malah kalau dengan suaminya memang di dalam kamar, di rumah sendiri tidak ada aurat suami istri. Tapi di saat keluar adalah akan bersama orang lain. Siti Aisyah, Siti Fatimah adalah orang yang sangat menjaga. Dan memang disuruh membuka oleh Rasulullah, bukan Siti Fatimah saja. Semua saja adalah di saat melakukan ihram di dalam haji dan umrah. Selebihnya kebanyakan ulama itu sudah kami sampaikan menutup wajah adalah wajib. Akan tapi ketahuilah ini pendapat. Pendapat yang kedua adalah sunnah, bukan wajib. Artinya pendapat yang kedua yang membuka wajahnya ini bukan aib, bukan celah, bukan dosa. Menurut pendapat yang kedua, coba kita akan luas dengan madhab ini. Saya bangga jika wanita-wanita kita mengenakan menutup wajah, kita bangga. Karena dia sudah tidak ingin pamer kecantikannya, ini istimewa. Tapi bukan berarti kita di saat seperti itu lalu mengatakan yang belum pakai cadar, wah neraka. Ini kesombongan yang bercadar itu. Enggak begitu kasusnya. Berarti ahli neraka semua ini, orang Indonesia, Filipina, Thailand, Amerika, bahkan negeri Arab bukan neraka semua gara-gara urusan cadar. Tapi jangan sampai mengatakan cadar itu bukan syar'i, bukan islami. Jangan sampai ada yang mengatakan cadar itu tradisi Arab. Seperti seorang penulis dulu beberapa tahun yang lalu, katanya cadar tradisi Arab karena orang laki-laki Arab itu beringas semua sehingga perempuannya perlu dicadarin. Ini kan kurang ajar dengan Arab. Saya masih ingat tulisan itu. Saya ingat tulisan itu tahun 90 berapa waktu itu. Innalillah. Dan itu grup orang-orang memang kurang ajar dengan baginda Nabi SAW dan kurang ajar kepada syariat Nabi SAW. Baik. Jadi tidak, kita tidak pernah menemukan seperti itu. Kalau di jalan Sayyidina Ali buka, kalau tidak, enggak ada itu semuanya. Bahkan Sayyidina Fatimah orang yang sangat malu, pemalunya luar biasa. Sangat tinggi rasa malunya. Sayyidina Fatimah Tizahra. Baik, Buya, kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari media sosial. Yang pertama dari Erwin Nasution di Banjarmasin. Buya, saat ini di media sosial sedang ramai akan adanya sebuah negara baru yang rencananya akan didirikan di luar angkasa. Namanya negara negara baru yang akan didirikan di luar angkasa. Namanya negara Asgardia. Asgardia. Asgardia. Sudah terserah namanya apa enggak penting. Saya enggak bisa ingat, enggak bisa niru. Baik. Negara baru ini akan didirikan karena menurut para ilmuwan bahwa bumi semakin padat dan tidak nyaman dihuni manusia. Hingga kini sudah ada 275.246 orang dari seluruh dunia mendaftarkan diri sebagai warga negara Asgardia. Jika demikian, apakah hukum Islam masih berlaku di planet selain bumi? Karena kemana umat muslim yang tinggal di planet lain menghadap ketika melakukan sholat? Lalu apa acuan umat muslim dalam melakukan puasa di galaksi yang bintang utamanya bukan matahari? Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menjawab masalah fikihnya dulu, tidak menjawab hayalannya dulu. Urusan fikihnya adalah dimanapun engkau berada, dimanapun anda berada, selagi anda bisa menghadap ke kiblat, anda harus menghadap ke kiblat. Kalau ternyata anda di sebuah tempat yang anda tidak tahu kiblat, maka kiblatmu adalah bebas. Tapi tetap melakukan sholat. Biarpun anda hidup di matahari sana, lebih serem lagi. Kalau hayal tidak tanggung-tanggung saya. Hayal kecil-kecil. Di matahari sana tetap matahari adalah miliknya Allah, Tuhanmu Allah harus mengabdi nyembah kepada Allah. Biarpun hidup di matahari. Al-Quran hadis sudah dari dulu yang bisa dihuni hanya bumi. Kalau memang prediksi, memang kita itu sering ikut manusia hayal. Dulu Darwin berhayal, mbahnya Ra. Sampai sekarang masih dirame-ramekan. Beberapa waktu yang lalu ada film kiamat. Sudah kelewat enggak kiamat juga. Ini sekarang ada penemu, memang ciptaan Allah itu bukan hanya bumi, banyak macam-macam planet-planet yang dulu planet 7. Kemudian ada tahun berapa 80-an ada teleskop namanya teleskop Hubble itu yang bisa menjangkau sesuatu yang tidak pernah dijangkau oleh teleskop sebelumnya. Itu kalau ahli iman berkata begitulah ciptaan Allah, teramat luas, teramat agung, bumi adalah kecil. Dan masih banyak. Cuman kalau ngomong adakah bumi lain selain bumi yang dihuni manusia, tidak pernah diceritakan bahwasanya di sana ada manusia selain bumi ini. Adanya langit penghuni Nabi Adam, Nabi ini langit 1, 2, 3 dan itu pun kita enggak tahu di mana. Pengin tahu langit. Oh, planet saja enggak bisa menjangkau semuanya, mau tanya tempatnya Nabi siapa? Nabi Adam di mana? Sudah jangan banyak tanya. Wong ternyata setiap tahun ada teleskop baru yang bisa menjangkau yang tidak dijangkau oleh teleskop sebelumnya. Menunjukkan begitu agungnya ciptaan Allah. Prediksi orang senang khayalan, ada nanti sebuah apa, bumi apa sebuah tempat yang bisa dihuni oleh manusia. Katanya di Indonesia adalah sumpek, yang sumpek adalah hatimu. Saya terletakkan di hutan Kalimantan sana, anda pesawat jatuh aja nggak ketemu kok. Nah ini biasanya kita senang dengan karena agama itu biasanya sudah terpengaruh dengan film khayalan kartun itu yang keluar angkasa hidup di sana. si kelinci atau apa gitu. Doraemon atau macam. Ini sudahlah ini. Makanya tidak usah macam-macam. Bumi Allah disebutkan bumi ini istiqrar kita adalah di bumi. Di situ ada Ka'bah, ada Nabi untuk semesta, Rabbul apa semesta yang rahmatul alamin baginda Nabi di bumi. Nanti belum harus mikir lagi siapa yang nanam padi di sana, siapa yang nyelip di sana, apa kirim dari sini, pakai paket kilat siapa nanti? Wah ini khayal ini sudahlah. Sudahlah, biarpun katanya kajian ilmiah-ilmiah semuanya. Memang kalau orang berkhayal bisa saja. Memang di sana ada ciptaan Allah. Apakah mungkin kayak bumi ada, kayak ada? Mungkin aja ada. Akan tapi apakah mungkin dihuni oleh kita? Yang jelas syariat baginda Nabi adalah untuk semuanya. Kalaupun seandainya ada orang tinggal di sana, tetap harus menjalankan syariat Nabi. Sebab Tuhannya tetap Allah. Bukan planet itu Tuhannya selain Allah, enggak ada. Tuhannya tetap Allah. Cuman kami ajaklah pikiran yang rasional deh. Yang nyata di hadapan mata, jangan sampai berkata bumi sudah terlalu sempit itu. Itu kan di kota Jakarta saja, karena orangnya pada senang di sana. Coba ke pulau-pulau sana. Wong rumah dengan rumah itu 2 kilo antara rumah, ada di daerah pulau-pulau sana. Ini rumah dengan rumah 1 kilo, 2 kilo. Kurang tepat bagaimana? Ada pun bikin sempit adalah hati kita yang sempit. Pengen ketemu siapa di sana? Orang yang enggak pernah bersalah. Wah bisa saja orang tidak beriman di sana berantem juga kalau seandainya. Jangan. Baik, jadi tidak usahlah kita jauh-jauh hal yang demikian. Jadi adanya bumi semesta ini, tempat lain adalah ada dan banyak, tapi tidak akan dihuni oleh siapapun. Yang dihuni manusia hanya ini saja. Kalau orang main-main ya ada, kan cerita ke bulan berapa hari balik lagi. Ya kan? Jadi tidak ada. Itu nanti lihat yang membantah adalah kajian ilmiah sendiri. Kajian ilmiah sendiri. Sudah daftar lagi, yang daftar itu pasti orang bingung, mesti bingung dia, orang bingung, pengennya nanti di sana buat apa, nanti khayal buat surga sendiri nanti. Hasilnya, jadi itu adalah cerita-cerita aneh-aneh ini, enggak usahlah Anda terlalu personal, terbawa dengan hal-hal itu, yang bakal dihuni manusia hanya ini bumi. Bumi yang dihuni manusia, selebihnya diciptakan oleh Allah, bukan untuk dihuni oleh manusia. Dan sudah disebutkan, ya ini manusia dari zaman Nabi Adam diciptakan yang di bumi ini. Sampai hari kiamat, ya bumi ini, bukan yang lainnya. Dan tidak akan ada. Dan tidak ada. Kalau orang berkhayal, boleh-boleh saja. Boleh saja. Bahkan mungkin berkhayal membuat kota cantik di planet Pluto. Membuat, bisa saja, silakan berkhayal. Yang membaca adalah juga orang yang suka khayal, sama saja. Enggak ada itu semuanya dan tidak akan ada. Yang dihuni adalah bumi ini. Kalaupun ada orang tinggal di tempat lain, kalau dan jika ada, tetap yang disembah adalah Allah dan wajib melakukan sholat, kiblatnya adalah suka-suka. Kemanapun dia menghadap adalah sah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua Buya dari Syamsuddin di Pemalang. Buya, bagaimana kedudukan doa setelah sholat duha? Apakah dapat digunakan atau lebih baik tidak digunakan? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif jiddan. Ini berkenaan dengan profesi kami sebagai pendidik di sebuah sekolah. Syukran. Doa setelah sholat duha. Allahumma innad duha'a duha'uk. Wal baha'a baha'uk. Wal jamala jamaluk dan seterusnya. Itu bukan hadis dhaif. Memang bukan hadis. Siapa yang mengatakan hadis? Itu doa. Dan doa boleh dengan bahasa apa saja, penting maknanya benar. Yang mengatakan hadis tambah salah. Yang mengatakan itu hadis dhaif, dia telah salah. Wong itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu ceritanya, dan kali ada para ulama, siapa Pak Imam Aswi atau siapa, dengar satu orang polos, yang kelihatannya adalah termasuk orang yang dekat kepada Allah, dengan baju cobang camping, Arabi, tiba-tiba mengadu kepada Allah di Arafah, kalau tidak salah ceritanya begitu. Doa. Dan didengar oleh seorang alim. Doanya orang tulus ini. Allahumma inna duha duha'uk. Wal baha'a baha'uk. Wal jamala jamaluk. Wal kudrata kudratuk. Wal izzata izzatuk. Inkana rizki samai fa'angzilhu. Wa inkana fi ardi fa'akhrijhu. Wa inkana bismu'assaran fa'yisirhu. Wa inkana ba'idhan fa'qribhu. Wa inkana khabithan fa'tahhirku. Atini bima ataita. Bihaqqi baha'ika wa jamalika. Hak jamalillah. Duha illah, duha itu cemerlang. Maksudnya, kembali kepada Allah. Enggak perlu dikritik tentang haqqil baha, haqqid duha. Duha itu maknanya cemerlang. Jadi matahari terbit mulai meninggi cerah itu duha. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jabalika wa qudratika wa izzatika atini ma ataita ibadaka salihin. Itu doa ya boleh dong dibaca. Bukan setelah duha pun boleh. Lanjutkan kalau ada seorang pendidik, ajari maknanya. Cuman biasanya ada orang akhir zaman itu bikin usil aja. Orang melakukan kebaikan. Memang kalau Anda mengatakan itu hadis Nabi salah. Itu bukan hadis Nabi. Cuman kalau ada salah ada doa itu ditambahi hadis Nabi. Misalnya apa? Ditambahi Allahumma kfi nabi halalika an haramika wa ahni fidrika aman siwak. Itu hadis. Jadi doa kalimat yang dibuat oleh orang dicampur dengan hadis Nabi bukan suatu yang salah. Karena Allahumma kfi nabi halalika an haramika ini adalah satu riwayat dari baginda Nabi. Kalau kamu terbelit hutang segunung apa gitu, coba sebesar apapun hutang itu, maka hendaknya kau perbanyak membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnin min fadlika aman siwak, akan menjadi sebab Allah mudahkan kita untuk membayar hutang tersebut, digabungkan biasanya di situ. Dan ada beberapa riwayat dari Nabi. Tapi Allahumma inna duha du'a itu bukan hadis. Jadi enggak perlu dikatakan itu hadis dhaif karena memang bukan hadis. Anda buat doa boleh, siapa saja buat doa boleh, tapi ingat syaratnya maknanya benar. Dan memang sebaik-baik doa adalah yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Tapi tidak semuanya orang bisa menghafal doa dari Rasulullah. Kalau membuat doa sendiri, disepakati oleh para ulama, semua orang boleh membuat doa dari dirinya sendiri, asalkan maknanya benar. Pakai bahasa Jawa pun ngerti, ya Allah, bahasa Indonesia, ya Allah, berikan kepadaku rizki yang banyak, ya Allah, boleh. Enggak bid'ah, dan juga hadis itu. Baik seperti itu, jadi bukan hadis Nabi, tidak perlu disepakati sebagai hadis dhaif, karena memang bukan hadis, tapi itu adalah doa yang dikukuhkan oleh para ulama, dinukil dari orang soleh. Dan semuanya bukan dikembalikan kepada orang tersebut, dikembalikan kepada maknanya, karena maknanya adalah benar, maka bolehlah kita mohon kepada Allah dengan doa tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau tadi saya ngomong, kalau ada Nabi itu tingginya tidak terlalu tinggi, terus saya bilang katanya kayak tiang listrik ketinggian. Enggak, biasanya orang, kalau ada orang tinggi dibilang kayak tiang listrik, bukan mengejek. Ya, ini maksudnya tinggi karena tinggi, tinggi itu apa sih yang tinggi? Tiang listrik. Tiang listrik adalah berguna, jadi bukan mengejek ya. Mohon mengejek. Kemudian yang tidak ada pengejekan di sini, semoga tidak merasa wow, tinggi kayak tiang listrik. Maksud tingginya sangat tinggi. Kalau Nabi adalah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini mohon maaf jangan ngomong tiang listrik saya tinggi kayak tiang listrik. Nanti ada lagi yang bilang tinggi kayak onta. Bukan orang yang kayak onta. Onta memang tinggi. Jadi bukan tinggi kayak pohon kelapa. Bukan, enggak ada beda. Jadi enggak ada pengecekan insyaallah, hanya membuat contoh yang tinggi apa. Kalau kayak gunung enggak enak nih, orang tinggi kayak gunung. Enggak banyak aja. Jadi insyaallah enggak ada ya, semoga tidak ada yang tersinggung di sini. Jadi kalimat yang kami ucapkan, kalau memang tersinggung mohon diampuni, dimaafkan. Ini tidak ada sengaja, kami hanya ingin cerita kalau Nabi itu adalah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi itu pas. Dan itulah suri teladan kita dan orang yang diutus oleh Allah untuk kita dengan kesempurnaan lahir dan batinnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami selalu berbangga dan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berbangga dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Bangga dengan kebiasaan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami senantiasa bangga dengan kebiasaan kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga kami mudah untuk meniru kebiasaan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, idola mereka adalah kekasihmu Nabi Muhammad dan semua hamba-hambamu yang sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, mudahkan kami berkumpul kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, jaga hati kami, ya Allah. jaga lahir kami dan jaga batin kami. Jadikan lahir kami adalah lahir yang baik ya Allah, lahir yang kau ridhoi, dan jadikan batin kami batin yang kau ridhoi. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan lahir kami untuk ya Allah melakukan kebaikan, mudahkan lahir kami untuk patuh kepadamu, dan mudahkan lahir kami ya Allah untuk menjalankan perintah-perintahmu. Ya Allah, mudahkan kami untuk menutup aurat lahir kami ya Allah, menutup aurat kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang belum menutup aurat mereka, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami, jauhkan hati kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan hati kami dari benci kepada sesama kami. Gantilah dengan cinta ya Allah, dengan cinta dan kasih sayang. Engkaulah yang menguasai hati kami. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami penuh dengan keindahan ya Allah. Suami yang soleh, istri yang soleh, anak yang soleh, soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari perselisihan dan percekcokan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, pesantren ini pandang dengan kasih sayangmu ya Allah. Para santri yang belajar di sini ya Allah, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon orang tua mereka, para wali santri, berikan kepada mereka segala kebaikan, lapangkan rezeki mereka, rezeki halal penuh berkah untuk membiayai anak-anak mereka yang lagi menuntut ilmu agamamu ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti orang lain, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang lain, apakah zalim dengan perilaku kami atau dengan ucapan kami ya Allah, atau dengan prasangka buruk ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hambamu yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, ganti dengan segala kebaikan di dalam diri mereka, hati dan lahir dan batin mereka, diri dan keluarga mereka. Ya Allah, jangan menjadi dendam di hati mereka. Kami tidak ingin ada orang ya Allah yang terzalimi oleh kami, tersakiti oleh kami, lalu mendendam kepada kami. Kami tidak ingin ya Allah. Maka ampuni kami yang telah berbuat zalim kepada mereka. Dan kami mohon, lapangkan hati mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad kau hukum di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Kami tidak bisa menghitung mereka, tapi mereka adalah hamba-hamba pilihanmu ya Allah, yang kau pilih untuk berjuang di tempat ini. Maka kami mohon ya Allah, jaga hati mereka, jaga hati mereka. Berikan ketulusan ya Allah, keikhlasan ya Allah. Jadikan perjuangan ini hanya karenamu ya Allah, hanya mengharapkan sanjungan darimu ya Allah, mengharapkan pahala darimu ya Allah, mengharapkan kemuliaan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai amal mereka tidak kau terima. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah, dosa mata kami ya Allah, jauhkan kami dari dosa mata kami, ampuni mata kami ya Allah, yang sering melihat yang haram, yang menjadi sebab rusaknya hati kami ya Allah, dari pandangan kami ya Allah, telinga kami ya Allah, lesan kami ya Allah, dan anggota tubuh kami ya Allah. Ampuni ya Allah, engkau maha tahu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami ya Allah, yang sudah meninggal, ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la